Aku pun sendiri, dingin-dingin di hatimu tambah dingin, entah mengapa. Katamu cinta tak lagi engkau miliki, air mata pun kini keringlah sudah dingin. Ingin membenci pada siapa? Tiada salah orang lain yang tak cinta, bukan salahmu. Anggap saja daku ini layang besar. Tiada rasa, tiada mata, tiada terima sayang. Ku lupakan bulan madu, keunjung dunia. Ku lupakan sepatu kau pun jadi kan setia sampai mati. Janji tinggal janji di bibirmu, oh, yang dingin.